الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى ونبين أن مميزات دعوة أهل السنة مميزات كثيرة، ولكني سأكتفي في هذا الوقت القصير سأكتفي بخصلتين اثنتين. الخصلة الأولى وهي من أهم المميزات التي تميزت بها دعوة أهل السنة أنهم يدعون إلى توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأهل السنة يسعون لتحقيق غاية الرسل. الرسل أرسلهم الله وأنزل معهم الكتب ليحققوا غاية واحدة وهي تحقيق التوحيد لله رب العالمين. كل الرسل لما جاءوا إلى أممهم دعوهم إلى التوحيد، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. فكل واحد من الرسل يبدأ دعوته مع قومه بالدعوة للتوحيد، يحذرهم من عبادة الأصنام، عبادة غير الله عز وجل سواء كانت أصناما أو غيرها، ويأمرهم بأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، ويحذرهم من عبادة غير الله سواء كانت صنما أو كانت بشرا أو كانت قمرا أو كانت شجرا أو كانت شمسا أو كان جنيا أو ملكا مقربا رسولا نبيا إلى غير ذلك. كل عبادة تصرف لغير الله عز وجل فإن الرسل ينهون عنها. هذه مسألة مهمة جدا من أعظم مسائل. ونحن أهل السنة قد نختلف مع غيرنا من أجل هذا الموضوع، نختلف مع آخرين من أجل هذه المسألة وهي مسألة تحقيق العبادة لله عز وجل. فبعض الطوائف قد تصرف العبادة للصالحين الأموات الأنبياء الرسل يصرفون العبادة لغير الله عز وجل للأموات. أهل السنة لا يرضون بهذا، أهل السنة أهل التوحيد لا يرضون بهذا، يقولون العبادة هي حق الله عز وجل فلا نصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم يختلفون، فتجد مثلا بعض الطوائف يصرفون بعض العبادات للأموات، يذبحون للميت، ينذرون للميت، ينذر للميت يعني يقول نذرت لك يا أيها الولي الفلاني أنك يعني إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو نصرتني على خصمي أو غير ذلك أنني أذبح لك شاة أو أذبح لك ناقة. هذا من الشرك الذي يغضب الله عز وجل، ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. للأسف العبادات موجودة عند بعض الناس بل يزينونها، بعضهم يدعون إليها ويقول هذا لا بأس ما فيها شيء، هؤلاء صالحون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحيح أنه قد يكون الرجل صالحا، لكن الله ما أمرنا أن نعبده، الله ما أمرنا أن نعبده، نهانا الله أن نعبد الأنبياء والرسل، نهانا الله أن نعبد الملائكة، نهانا الله أن نعبد غيره سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يجوز دعاء الصالحين، دعاء الأموات، دعاء العيدروس، أو دعاء السيد البدوي، أو دعاء السيد الجيلاني، أو دعاء الحسين، يا حسين يا حسين، أو دعاء الأولياء في مشارق الأرض ومغاربها، لا يجوز. حتى وإن كانوا من أهل البيت لا يجوز، لا يجوز حتى وإن كانوا أنبياء ورسل، لا يجوز عبادتهم من دون الله عز وجل. والعبادات التي تصرف لغير الله عز وجل مثل الذبح، مثل النذر، مثل الطواف حول القبور، مثل الدعاء، بعضهم يأتي إلى القبر يدعو يا سيد بدوي يا جيلاني يا كذا وكذا، يدعو من دون الله عز وجل، هذا لا يجوز. وهكذا أيضا استغاثة، إذا نزلت عليك النازلة وجاء عليك الكرب أن تدعو هذا الميت من دون الله عز وجل، هذا لا يجوز. هذه مسائل مهمة جدا ينبغي للآباء والإخوة والأبناء أن يتنبهوا لها حفظهم الله تعالى. ونحن نعلم أنهم ولله الحمد أهل التوحيد أهل السنة، لكن باب التذكير وإن باب الوصية بأن هذه بأن كثيرا من الناس محتاج لدعوتنا وتعليمنا، بارك الله فيكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita dan insyaallah taala kita akan menyebutkan pada kesempatan ini beberapa keistimewaan dan kekhususan yang lain dari kekhususan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sesungguhnya keistimewaan dan kekhususan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat banyak. Namun kita akan cukupkan pada kesempatan ini dua kekhususan, dua keistimewaan dari keistimewaan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya, yang pertama pada kesempatan kali ini, dakwah Ahlussunnah atau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka senantiasa mendakwahkan at-tauhid kepada manusia. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah terus berusaha mewujudkan tujuan diutusnya para rasul, berusaha mewujudkan tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bersama para rasul, yaitu mewujudkan tujuan yang paling agung, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para nabi, para rasul kecuali yang mereka serukan pertama kali kepada kaumnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah utus Nabi Nuh, Nabi Saleh, semuanya mengatakan ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengawali dakwah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya memberikan peringatan kepada kaumnya dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk peribadahannya. Patung-patung, apakah manusia, apakah penyembahan bulan, matahari, pepohonan, atau yang lainnya. Para nabi, para rasul melarang umatnya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengajarkan dan menyeru kepada umatnya untuk tidak memalingkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak di antara tawaif, di antara kelompok-kelompok yang berselisih dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Iya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin berselisih dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Sebagian tawaif, sebagian kelompok, mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka justru memberikan dan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada orang-orang saleh. Memalingkan ibadah kepada al-amwat, orang-orang yang mati. Memalingkan ibadah kepada para nabi. Memalingkan ibadah kepada para rasul. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meridhai yang seperti ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menyerukan, al-ibadah semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh diberikan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, sebagian tawaif mereka bernazar untuk orang-orang sudah mati. Mereka mengatakan, saya bernazar kepadamu wahai wali fulan, seandainya saya sakit dari atau saya sembuh dari sakitku, atau orang yang hilang dari keluarga kami kembali, atau seandainya saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari tujuanku, saya bernazar untukmu wahai wali, aku akan menyembelih seekor kambing atau seekor unta untukmu. Sesungguhnya ini nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala masih saja banyak terwujud dan masih saja ada di sekitar kita. Bahkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah dihiasi dengan hiasan-hiasan, sehingga mereka mengatakan, yang seperti ini tidak mengapa, yang seperti ini tidak mengapa. Bukankah kita datang kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang kita datangnya adalah kuburan para wali? Bukankah Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Bukankah wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebagaimana ayat ini? Maka jawabannya, betul. Iya, memang para wali memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul, wali-wali Allah memiliki kedudukan di sisi Allah, namun kita tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada mereka, kepada siapapun, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluknya, tidak boleh kita berdoa kepada orang-orang saleh. Tidak boleh kita berdoa kepada Aidarus. Tidak boleh kita beribadah, berdoa kepada Badawi, Sayyid Badawi. Atau Al-Jailani, Abdul Qadir Jailani. Atau Al-Hasan, atau Al-Husain. Bahkan, walaupun mereka para nabi, para rasul, tidak berhak sama sekali untuk mereka diibadahi. Semua ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kelompok, mereka tawaf di sekeliling kubur, berdoa kepada orang-orang yang dikubur, meminta kepada mereka. Ketika datang kesusahan, ketika datang kesempitan, mereka beristighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati. Ini adalah permasalahan yang sangat penting yang patut kita ingat, bahwasanya prinsip di antara prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa mengajak manusia untuk memurnikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesungguhnya tahu bahwasanya antum kalian semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengetahui hal ini. Namun kita sebutkan ini, kita ulangi lagi sebagai wasiat, sebagai pengingat bahwasanya sungguh manusia betul-betul membutuhkan untuk senantiasa diingatkan dalam masalah ini. Mengingatkan mereka untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan kesyirikan peribadatan kepada selain Allah. Nah. Wakathirun min al-adriha al-mawjuda ala mustawa al-alam al-islami najid anna kathirun min al-nas yuqbil alaiha biquwa. فربما فمثلا نأخذ مثالا على ذلك السيد البدوي في طنطا في مصر. السيد البدوي في قرية أو في محافظة اسمها طنطا في مصر، هذا القبر الضريح يأتي إليه الناس من كل مكان، يأتون إليه من دول الخليج، من المغرب العربي، الجزائر، تونس، مغرب، موريتانيا، السودان، يأتون إلى مصر، يأتون إليه من اليمن، يأتون إليه من تركيا إلى غير ذلك. يحج إليه قرابة 2,500,000، 2,500,000 من كل مكان، ويجلسون عدة أيام، يحرمون إحرام ويذبحون ويطوفون ويصلون الصلوات في بعض الأماكن معظمة عندهم، وينذرون، يعطون النذر، بل يأتي الشخص من الصعيد من ريف مصر إلى هذه هذا القبر الضريح ضريح سيد البدوي، ويعطي للقبر نصف مهر ابنته، يقول هذا نصيبك يا بدوي، هو قد نذرت لك يا بدوي، إن جاء العريس الزوج أعطيتك نصف المهر، جاء الزوج وفى بالنذر. وغير الذي يأتي بالبقرة يا موسى، يأتي بها من عبر القطار من ريف مصر، غير الذين يعني المبالغة في الأضرحة وعبادة القبور أشياء غريبة جدا، حتى إنهم يجعلون للرجل الواحد أكثر من قبرين. الحسين له قبر أين؟ في النجف العراق، وله قبر أين؟ في مصر. وقبره الحقيقي أين هو؟ قتل في العراق في النجف، عفوا في احنا قلنا في النجف، لا سبق لسان، في كربلاء. قتل الحسين له قبر الذي في النجف هو علي بن طالب رضي الله عنه. الحسين له قبر في كربلاء، قتل في كربلاء، أخذ رأسه إلى الشام إلى يزيد، وردوا بدنه إلى البقيع ليدفن عند أمه رضي الله عنها فاطمة. ولكن الآن قبر الحسين موجود في كربلاء وليس في قبر، والحسين قبر له آخر في مصر ليس له قبر. فإذا بارك الله فيكم، هذه قبور وهمية من أجل استرزاق، استرزاق ماذا؟ الناس. وهكذا ربما وصل الأمر إلى أن يقسموا القبور إلى تخصصات، والولي الفلاني مختص بمسائل الولادة، الذي يشكو من العقم، عنده عقم ما عنده أولاد، يذهب إلى القبر الفلاني، إيش عندك يا فلان؟ والله أنا أشكو ما عندي أولاد، إذن عليك بالقبر الفلاني، هذا قسم نساء أولاده. طيب وهكذا، إيش عندك أنت؟ والله أنا عندي يعني أشكو من كذا كذا، أنت عندك الولي الفلاني. وهكذا يضحكون على عقول الناس المساكين. بل هناك قبر في مصر اسمه قبر ابن الرومي، ابن الرومي مكتوب عليه صالح للأديان الثلاثة. صالح للأديان الثلاثة يعني الأولياء الآخرين هذا فقط للمسلمين، هذا فقط للمسلمين، بينما هذا صالح للمسلمين واليهود والنصارى. أي واحد عنده حاجة ممكن لا بأس يقبل أي دين، يعني يضحكون على الناس ويخدعون الناس مثل هذه الأشياء. ولا شك أن هذا كله من الشرك الأعظم الأكبر المخرج من الإسلام، طلب إنزال الحاجة على الميت دعاؤه من دون الله عز وجل، لا شك أن هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يستنكر هذا، وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس في الخطب في المحاضرات أن هذا لا يجوز، وينقلون لهم فتاوى العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، حتى يكون على بصيرة، وأن لا ينخدعوا بقضية الأولياء. الولي إن كان وليا حقا وصدقا فنحن نقتدي به في عمله الصالح، لا أننا ندعوه من دون الله عز وجل، ولا أننا نجعله بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyebutkan di sini, sungguh peribadatan kepada selain Allah, terkhusus peribadatan kepada kubur, sangat banyak terjadi. Banyak di antara manusia yang mereka bersemangat, demikian antusias dengan kuatnya mereka mendatangi kubur-kubur. Mungkin kita sebutkan di sini sebuah contoh, yaitu kuburan Sayyid Al-Badawi di salah satu daerah di Mesir. Kuburan ini masyhur, terkenal, di mana banyak manusia dari setiap daerah penjuru negeri ini, dari negeri-negeri Teluk, dari negeri-negeri Arab, Tunisia, Sudan, dan seterusnya Mesir, mereka mendatangi kuburan ini, Sayyid Badawi, dari Turki dan seterusnya. Sungguh, ketika kita menyaksikan yang datang sangat banyak, 2.5 juta atau 2.5 juta lebih manusia mendatangi kuburan ini di satu waktu. Mereka duduk dan berdiam diri di kuburan Sayyid Badawi beberapa hari. Mereka melakukan ihram di kuburan tadi, bahkan mereka tawaf mengelilinginya. Mereka salat di kuburan tersebut, di kuburan yang mereka anggap sebagai tempat yang sangat agung. Bahkan di antara mereka ada yang datang jauh dengan membawa harta sebagai bentuk nazar kepada kuburan Sayyid Badawi. Ketika mereka telah menikah, mereka di antara mereka ada yang membawa 1/2 dari maharnya dinazarkan untuk kuburan Sayyid Badawi. Sebagian lagi mereka ada yang datang dengan membawa sapi atau membawa kerbau, dengan membawa atau dengan dibawa melalui kereta api datang menuju ke kuburan tersebut sebagai bentuk nazar untuk kuburan Sayyid Badawi. Nah, itulah yang mereka lakukan. Seperti yang lain juga, dari kuburan-kuburan yang disembah, bahkan kita bisa menyaksikan hal-hal yang sangat aneh. Seperti contohnya, kuburan yang dikatakan sebagai kuburan Al-Husayn. Ini termasuk juga kuburan yang diagungkan, di samping kuburan Sayyid Badawi. Ada hal yang aneh terkait dengan kuburan Al-Husayn. Ada 2 kuburan yang dinyatakan itu kuburan Husayn, padahal Husayn hanya 1. Ada kuburan Husayn di Karbala, ada kuburan Husayn di Mesir. Padahal hakikatnya, di mana Al-Husayn terbunuh? Husayn terbunuh di Karbala, terpisah kepala beliau dan badannya. Adapun kepala beliau dikirim ke Syam kepada Yazid. Adapun badannya dikuburkan di Baqi', yakni di Madinah, di samping sisi ibunya atau di sisi ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi 2 kuburan yang ada di Karbala dan juga di Mesir adalah kuburan yang tidak nyata. Tidak ada jasad Al-Husayn di situ. Namun demikianlah keanehan-keanehan yang ada. Kuburan-kuburan itu diatasnamakan kuburan Al-Husayn untuk menarik manusia, agar manusia datang kepada kuburan-kuburan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai Di antara keanehan-keanehan yang kita saksikan dari para penyembah kubur, kuburan-kuburan itu dibagi-bagi oleh mereka, para penyembah kubur. Ada kuburan yang khusus untuk didatangi oleh orang-orang yang mereka tidak memiliki anak. Ketika ditanya, apa kebutuhanmu, apa keperluanmu? Saya tidak memiliki anak. Saya orang yang mandul. Maka kemudian diarahkan kepada kuburan tertentu. Ini kuburan khusus bagi orang-orang yang mandul. Kemudian orang yang memiliki hajat yang lain juga ditunjukkan kepada kuburan-kuburan yang lain. Hal-hal yang sangat aneh kita saksikan dari para penyembah kubur ini. Ma'asyiral ikhwah rahimahur rahimakumullah. Bahkan yang lebih aneh lagi, di Mesir di samping kuburan Zaid al-Badawi dan juga kuburan al-Husain, ada kuburan yang lain, yaitu kuburan Ibnu Rumi. Kuburan ini dikatakan cocok untuk tiga agama mendatanginya, baik Muslimin atau Yahudi atau Nasrani. Sebelumnya kuburan Al-Badawi dan kuburan Al-Hasan hanya kaum Muslimin atau orang-orang yang mengatakan Muslimin yang mendatangi. Adapun yang sangat aneh lagi adalah kuburan Ibnu Rumi. Siapapun yang datang dari kaum Muslimin atau Yahudi atau Nasrani boleh untuk mendatanginya, menyampaikan hajatnya. Demikianlah perkara-perkara yang aneh kita saksikan dari para penyembah kubur. Tidak disaksikan atau tidak disangsikan, tidak diragukan bahwasanya semuanya ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk syirik yang akbar, syirik yang besar dan mengeluarkan dari Islam. Memberikan, menyerahkan semua hajat kepada selain Allah atau memberikan hajat atau meminta hajat kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini adalah bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita harus berusaha, dan demikianlah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwasanya ini semuanya tidak diperbolehkan. Ini semuanya tidak diperbolehkan. Sampaikan kepada mereka dalil-dalil, sampaikan kepada mereka fatwa para ulama seperti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, agar manusia ala basirah, agar manusia berada di atas ilmu, agar manusia berada di atas agama yang lurus. Adapun permasalahan wali, kita ingatkan kepada mereka, betul, wali adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Namun, kalau memang betul dia seorang wali, kalau memang betul dia seorang wali, kita sebagai orang yang masih hidup adalah mencontoh mereka. Mencontoh mereka dalam amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Bukan menjadikan mereka sebagai sembahan selain Allah. Bukan menjadikan mereka sebagai makhluk yang disembah selain Allah. Berdoa kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai perantara di sisi kita dan Allah, meminta kepada wali-wali ini. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wal asl tsani alladhi nabih alaih luzum sunnah. Luzum sunnah. Ay tariqah an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai. Ya Abdullah, ya ayyuhal muslim, lam yukallifka Allah azza wa jal illa bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. تفعل كما فعل وتترك ما ترك وتقف حيث وقف وتعتقد ما اعتقد تفعل كرسول الله عليه الصلاة والسلام تلزم طريقته فهذا من أصول السنة من أصول السنة أن تلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي السنة لزوم السنة نجاة السنة كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تركها غرق وهوى السنة عصمة من الضلالات لا يستطيع الإنسان أن ينحرف إذا كان متمسكا بالسنة كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينحرف فنحن نصيحتنا أن تلزموا السنة واحذروا الأحزاب احذروا الفرق احذروا الضلالات ليس كل من أتى بشعار يطلب الناس أن يجتمعوا معه أن تذهبوا وتسلموا أنفسكم له نعم. Kemudian pokok yang kedua atau kekhususan penting yang kedua dari kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah luzumus sunnah, berpegang teguh, memegang erat sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sunnah Nabi adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah atau segala sesuatu dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, wahai ibadallah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan tugas dan beban kepada kita kecuali hanya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas yang Allah berikan kepada kita. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan apa yang seperti diucapkan Nabi. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Engkau meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Engkau berhenti apa yang Nabi berhenti padanya. Engkau berkeyakinan apa yang Nabi berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Itu di antara pokok yang sangat penting, berpegang teguh dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang maknanya, sesungguhnya di antara kalian yang hidup sesudahku akan melihat khilaf yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka pesanku, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang teguhlah sunnahku ketika manusia bercerai-berai. Sungguh berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan. Ibarat perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang naik ke dalam perahu Nabi Nuh, barang siapa yang melakukan sunnah, maka dia selamat. Namun yang meninggalkannya, dia akan tenggelam dan binasa. Sungguh, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan dari kesesatan. Seorang tidak mungkin akan sesat ketika dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin akan sesat ketika berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu nasihatku kepada seluruh yang hadir untuk betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan berhati-hatilah dari firaq, dari kelompok-kelompok yang sesat. Hati-hatilah dari seruan-seruan yang menyeru kepada kelompok-kelompok yang sesat yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Wabilakhir, Ahmadullah Azza wa Jalla مرة أخرى الذي يسر لي أن ألتقي بكم وهي فرصة طيبة ومباركة وأنا مسرور جدا أن التقيت بإخواني وأبائي وأبنائي في هذه المنطقة منطقة منكولو وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأشكر للقائمين على هذا المسجد ولمن تسبب في هذا الخير العظيم من إخواني وأيضا لا أنسى أن أشكر ولاة الأمر يعني الجهات الرسمية أنهم أعانوا وساعدوا ويعني رخصوا في حضور هذه المحاضرة بهذا الجمع بينما ربما كانت هناك بعض البلدان المجاورة لكم محرومة من هذا الخير إذا أردنا أن نحاضر ما يستطيع الشخص أن يحاضر مع أن بعض المحاضرات تكون لمصلحة الدولة بعض المحاضرات هي لمصلحة الدولة يعني الدولة تستفيد من هذه المحاضرات تثقيف الشباب الشباب هؤلاء ثروة عظيمة إذا ما وجهوا التوجيه السليم فإنهم يضيعون فرغم أنها محاضرات نافعة للشباب وللدولة لكن للأسف يعني ممنوعة مطلقا فأنتم في نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل على هذه النعمة ولعل الله عز وجل أن يسر لنا فرصة أخرى نجتمع بكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى dan di akhir majlis ini sekali lagi saya memuji kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan aku berjumpa dengan kalian semuanya, hadirin semuanya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjumpaan ini, perjumpaan dengan saudara-saudaraku, perjumpaan dengan bapak-bapak sekalian, dengan saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan ini Allah jadikan sebagai perjumpaan yang diberkahi dan mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang bermanfaat, mendapatkan manfaat setiap orang yang mendengarnya, demikian juga apa yang telah kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih, syukur kepada takmir masjid ini dan juga kepada seluruh yang menjadi sebab terwujudnya acara ini, termasuk pemerintah, ulatul umur, dan semua pihak-pihak terkait, semua pihak-pihak pemerintah yang telah memudahkan adanya pertemuan di masjid yang mulia ini. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, karena di sebagian negeri yang seperti ini tidak bisa dilakukan. Di sebagian negeri, pemerintah tidak memberikan izin. Padahal, muhadharah yang disampaikan adalah untuk kebaikan kaum muslimin dan juga kebaikan negeri tersebut. Namun ternyata tidak diperbolehkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan syukur sekali lagi kepada pemerintah yang telah memberikan izin dan kemudahan untuk terwujudnya acara ini, yang bermanfaat bagi kaum muda di antaranya. Sungguh, pemuda adalah kekayaan yang sangat besar bagi negeri ini. Seandainya pemuda ini mendapatkan ilmu, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, semoga ada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.